شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita selesai dari membahas wajibnya sholatul jamaah dan keutamaan yang ada di dalamnya. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Wa seandainya mereka mengetahui keutamaan salatul jamaah yang ada pada salatul maghrib, salatul isya wal fajr, niscaya mereka akan datangi dua salat tersebut walaupun merangkak. Yang mendorong seseorang untuk mendatangi salatul jamaah, yakni pengetahuan dia akan keutamaan salatul jamaah tersebut dan raghbah, harapan dia terhadap keutamaan itu. Tidak cukup mengetahui saja, akan tetapi pengetahuan disertai dengan harapan terhadap keutamaan salatul jamaah. Bukan kuatnya jasad seseorang atau sehatnya seseorang, bukan itu, tetapi pengetahuan serta harapan dia akan keutamaan tersebut, sehingga walaupun dalam keadaan tubuhnya telah lemah, dalam keadaan tua, lanjut usia, karena tahu akan keutamaan salatul jamaah, yang demikian ini akan mendorong dia untuk hadir dalam salatul jamaah. Sebaliknya anak yang masih muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia nikmat berupa sihat wal afiyah, akan tetapi karena tidak tergerak hatinya dan ada harapan terhadap keutamaan dan salatul jamaah, sehingga badan yang kuat sehat wal afiyah itu tidak lah bisa mendorong dia untuk menghadiri salatul jamaah karena tidak ada keinginan. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan terus keutamaan salatul jamaah apa? Yang itu dua'af, dilipat gandakan 25 sampai 25 atau 27 derajat. Apabila seseorang telah sampai di masjid kemudian menjalankan sholat, setelah sholat selama dia berada di tempat tersebut mendapatkan apa? Sholawat, mendapatkan sholawat, mendapatkan doa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, yaitu para malaikat, mendapatkan doa Allahumma shalli alaihi, ya Allah berilah salawat terhadap orang ini, Allahumma gfirlahu, ya Allah ambillah dia, warhamhu dan sayangilah dia, doa dari malaikat. Nah, ini doa ini akan terus menerus diucapkan oleh malaikat selama dia duduk di tempat tersebut, tidak keluar dari masjid. Selama itu pula malaikat mendoakan dia. Kemudian apa lagi? Yani selama dia menunggu sholat berikutnya, maka dia fi sholatin, mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu sholat berikutnya. Baik itu sholat tahiyatul masjid, setelah sholat tahiyatul masjid salam, assalamualaikum, kemudian menunggu sholat jamaah ditegakkan, maka dia mendapatkan pahala sholat karena menunggu sholat maktubah, sholat yang berikutnya, atau menghadiri sholatul jamaah kemudian salam menunggu sholat jamaah berikutnya, yakni antara maghrib wal isya misalnya, menunggu sholat isya, maka dia mendapatkan pahala sholat selama menunggu sholat. Nah, ini diantara keutamaan salatul jamaah, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya masih banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Kemudian itu sekilas tentang mudzakarah dari pelajaran yang lalu. Sebelum kita membacakan hadis yang pertama dari babul adzan, maka di sini perlu kita beri pendahuluan terlebih dahulu tentang permasalahan adzan. Adzan masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, secara lugah, secara bahasa, maknanya adalah al-i'lan. Secara bahasa, adzan artinya i'lan, pengumuman, karena mengumumkan sholat. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji. Wa adzin fin nasi bil hajji. Apa artinya adzin? Umumkan fin nasi kepada manusia bil hajji, akan adanya haji. Yang mana ayat ini berkaitan dengan haji, tapi diambil dari kata wa adzin. Kan enggak cocok kalau beradzanlah kepada manusia untuk haji, kan enggak cocok. Maksud dari adzin di sini umumkan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Ya, adzin di sini artinya a'lim, yakni umumkan. Ini secara bahasa. Kemudian secara syariat, adzan maknanya adalah al-i'lan bidukhuli waqtis shalah. Insyaallah. Al-i'lan bidukhuli waqtis shalah bi alfadhin makhsusatin ja'at biha syari'ah. Itu makna adzan secara syar'i. Al-i'lan, pengumuman, bidukhuli waqtis shalah, akan masuknya waktu salat, bi alfadhin, dengan lafaz-lafaz makhsusah yang khusus, ja'at bihal asy-syari'ah, yang didatangkan oleh syariat. Ya, pengumumannya ini bukan sekedar pengumuman, bukan dengan cara sekehendaknya, akan tetapi mengumumkan dengan lafaz yang dikhususkan, lafaz khusus yang telah didatangkan oleh syariat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalimatul adzan semua dari awal sampai akhir itu adalah zikrullah, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang isinya adalah ta'zim, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan di dalamnya terdapat kalimat tauhid, ini sebagai realisasi pewujudan dari tauhid la ilaha illallah. Dan di dalam kalimatul adzan terdapat ajakan untuk melakukan sholat, ajakan untuk mendapatkan pahala sholat, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara keutamaan menjawab adzan atau keutamaan adzan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya, anan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi masirin fastami'a muadzinan falamma qala Allahu akbar Allahu akbar qala 'ala al-fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni diceritakan bahwa beliau dalam perjalanan, lalu beliau mendengar seorang muadzin. Ketika muadzin itu mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, Beliau mengatakan alal fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar alal fitrah. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengatakan kharaja minan nar. Fantalaqas sahabah, lalu pergilah di antara sahabat. Fabahatha anhu, dan mencari muadzin tersebut, di mana muadzin itu. Fa idza huwa ra'in fi ghanamih. Tiba-tiba yang azan itu adalah seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya. Khawani billah rahimakumullah jami'an. Syahidnya di sini bahwa azan itu adalah fitratullah. Rasulullah mengatakan alal fitrah, yaitu fitrah. Azan itu adalah fitrahnya Allah. Apa makna dari fitratullah? Makna dari fitratullah adalah dinullah. Agama ini adalah azan ini adalah bagian dari din. Azan ini adalah fitrah, maknanya adalah din. Yang di dalamnya terdapat pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah, ya, dan juga ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Kemudian ketika muadzin ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan kharaja minan nar. Dengan ucapannya ini dia keluar dari an-nar. Lah, dari sini diambil faedah, yakni agungnya kedudukan kalimatul adzan. Ya, bahwasanya kalimatul adzan ini kalimat yang agung. Dikarenakan kalimat azan ini merupakan pintu untuk keluar dari an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kharaja minan nar. Dia keluar dari neraka ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Keluar dari neraka, menunjukkan agungnya kalimat azan. Yang mana kalimat ini adalah pintu bagi seseorang untuk keluar dari an-nar. Ya. Kalau kalimat ini adalah pintu keluar dari an-nar, maka dalam waktu yang sama berarti kalimat adzan ini adalah pintu masuk ke dalam jannah. Ya, pintu masuk ke dalam jannah apabila seseorang mengucapkan kalimat tersebut atau mendengarkan kalimat tersebut, kemudian merealisasikan kalimat tersebut, merealisasikan tauhidullah yang ada di dalam kalimat azan itu, maka azan ini adalah pintu menuju al-jannah. Pintu keluar dari an-nar dan sekaligus pintu menuju al-jannah. Sebagaimana yang demikian ini dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أهلكم الله أكبر الله أكبر. Apabila muadzin mengumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu di antara kalian mengucapkan juga Allahu Akbar Allahu Akbar. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, lalu kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, hayya 'alas shalah, hayyal falah, hayyal falah, kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kalau mengucapkan La ilaha illallah. Nah, yang demikian ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan yang demikian, menjawab yang demikian, wa qala min qalbihi, dan dia mengucapkannya itu dari hatinya, bukan sekedar lisan, ya bukan sekedar lisan tanpa dipahami oleh kalbunya, tidak, akan tapi diucapkan lisan dan juga difahami oleh hatinya, faham akan makna kalimat tersebut. Barang siapa mengucapkan demikian dari hatinya, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam jannah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan apa? Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasul mengatakan kharaja minan nar, keluar dari an-nar. Ya, ketika seseorang menjawab bacaan muadzin, dia menjawabnya itu dari kalbu dia, dari hati nurani dia. Kalbunya mengakui akan keagungan Allah, mengakui akan tauhid Allah, tauhidullah. Kalbunya mengagungkan Allah, mentaatkan Allah. Maka yang demikian ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, dia masuk ke dalam al-jannah. Naam. Yang penting di sini adalah ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, yakni betapa agungnya kalimatul adzan. Ya. Betapa agungnya kalimatul adzan. Yang apabila seseorang menjawab azan tersebut dari kalbunya kemudian diucapkan dengan lisan, memasukkan dia ke dalam jannah, ini menunjukkan agungnya kalimatul adzan. Dalam keadaan banyak di antara mereka, banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan akan hal ini. Ketika terdengar azan masih sibuk dengan pekerjaannya. Ketika terdengar azan masih sibuk dengan perdagangannya. Terdengar suara azan masih sibuk dengan belajarnya. Ya. Bersamaan dengan keutamaan yang besar ini, akan tetapi banyak kaum muslimin yang meremehkan, yang tidak memberikan perhatian terhadap azan tersebut, tidak menjawab azan, padahal keutamaannya sangat besar. Yakni yang seharusnya bagi kita yang tahu akan keutamaan demikian, mendengar azan dengan sebenar-benarnya, ya, mengucapkannya itu dari hati, dari kalbu, berharap janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan itu akan masukkan dia ke dalam jannah, ya. Sehingga yang demikian ini menuntut kita ketika terdapat azan untuk berhenti dari segala aktivitas, ya. Untuk berhenti dari segala aktivitas. Walaupun kita dalam keadaan membaca Al-Quran, kalau terdengar azan, maka berhentilah dari membaca Al-Quran tersebut untuk mengucapkan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, ya, sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis ini. Barang siapa menjawab seperti yang kita sebutkan tadi, hadisnya dari Umar bin Khattab, menjawabnya itu min qalbi, dari kalbunya, dan diucapkan dengan lisannya, lah, memasukkan dia ke dalam al-jannah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, menjawab azan ini merupakan salah satu dari pintu-pintu al-jannah. Satu dari pintu-pintu al-jannah yang menuntut bagi kita untuk memberikan perhatian terhadap adzan. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan azan itu merupakan pembeda antara negeri Islam dan negeri kafir. Yakni apabila seseorang masuk ke dalam suatu daerah, masuk ke dalam suatu pulau, provinsi atau kota, yakni apabila tidak terdengar azan, maka ini dipertanyakan apakah penduduknya ini muslim atau kafir. Ya, karena azan ini sebagai pembeda antara penduduk Islam dengan penduduk kafir. Kalau tidak terdengar azan, berarti bukan penduduknya ini bukan orang-orang muslim. Ini adalah salah satu dari ciri penduduk suatu tempat. Kalau kita singgah ke suatu tempat kok enggak terdengar azan, nah, berarti penduduknya ini adalah orang-orang kafir. Ya. Dikarenakan apa? Apabila penduduknya itu muslim, di antara alamat ahlul Islam, ya, di tempat tersebut harus terdengar azan pada 5 waktu. Pada sholat 5 waktu. Kalau terdengar dikumandangkan azan pada sholat 5 waktu, berarti penduduknya ini muslim. Ini adalah diantara pembeda. Pembeda untuk membedakan apakah tempat tersebut penduduknya muslim atau kafir, dilihat dari ini. Terdengar enggak suara azan? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah datang hadis tentang keutamaan muadzin. Ya, muadzin ini enggak gampang. Jadi muadzin ini bukanlah kedudukan yang rendah, enggak. Muadzin ini kedudukan yang tinggi. Ya, mempunyai manzilah keutamaan. Bukanlah muadzin itu kemudian diremehkan, enggak. Dia mempunyai keutamaan khusus yang tidak didapati oleh selainnya. Di antara keutamaan muadzin adalah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muadzinuna atwalu a'naqan yaumal qiyamah." Orang-orang ahli azan, para muadzin, mereka pada yaumul qiyamah itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Ya, tentunya di sini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, tul ma'al jamal. Ya, panjang akan tetapi indah. Bukan panjang kalau di sini, di dunia kita melihat orang yang mempunyai leher panjang, jelek. Enggak pas, enggak cocok dengan badannya kalau ada orang yang mempunyai leher panjang. Akan tetapi, di jannah itu enggak ada jelek, semuanya itu indah. Ya. Maksudnya adalah atwalu anaqan yaumil qiyamah, yakni tul ma'al jamal. Panjang akan tetapi indah. Ya, bagus. Nah, ini ciri muadzin. pada yaumul qiyamah lehernya panjang. Lehernya panjang tapi bagus, indah. Ini sebagai balasan bagi dia. Yang mana al-jaza'u 'ala jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dikarenakan dia di dunia mengangkat suaranya sehingga dia menaikkan atau memanjangkan lehernya, ya, kalau azan karena suara naik sehingga dia mengangkat kepalanya sampai ke atas. Nah, balasan sesuai dengan amalan. Karena di dunia seperti ini, nah, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan panjangkan lehernya pada yaumul qiyamah. Yang keutamaan ini tidak didapati oleh selain muadzin, didapati oleh muadzin saja. Demikian juga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fis saffil awwali thumma la yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya manusia mengerti akan keutamaan pahala pada an-nida, yaitu pada seruan azan, kalau seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada azan ini dan keutamaan pada shaf awal pada salatul jamaah, kalau seandainya mereka tahu kemudian ingin mendapatkannya, summa la yajidu illa ayyastahamu ayyastahimu alaihi lastahamu. Tahu ingin dapat akan tetapi tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan ikut undian tersebut karena keutamaannya. Seandainya masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di sana ada undian misalnya, karena siapa yang keluar nomornya akan mendapatkan mobil mewah, akan mendapatkan hadiah mewah mahal, kira-kira ikut undian apa enggak? Ikut, selama itu bukan judi, selama itu bukan judi. Lah, demikian juga azan dan saf awal di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Apa yang kita dapatkan dari kemewahan dunia itu semuanya fana, akan ditinggal. Itu pun manusia sangat bersemangat sekali untuk mendapatkannya. Kalau seandainya diadakan undian, ikut. Iya. Nah, ini adalah perkara akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada azan dan shaf awal dan tidak bisa didapatkan keutamaan ini kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan ikut undian tersebut, menunjukkan keutamaan yang besar. Apa? Ya tadi diantaranya adalah dipanjangkan lehernya dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, akan tetapi karena lemahnya semangat, lemahnya iman, lemahnya harapan seseorang terhadap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga yang demikian ini menjadikan seseorang meremehkan Allah muadzin saja. Meremehkan jadi muadzin. Muadzin itu tinggi. Muadzin itu besar keutamaannya. Banyak orang yang meremehkan ya, untuk azan. Padahal keutamaannya, kalau seandainya seseorang harus ikut undian, maka tidak bisa didapatkan keutamaan itu dengan undi, kecuali dengan undian, niscaya mereka akan ikut berundi. Menunjukkan keutamaan yang besar. Sehingga meremehkan yang demikian ini menunjukkan dha'ful yakin, yakni lemahnya keyakinan dia, lemahnya iman dia. Ya. Jangan gengsi. Masa saya ini sudah, misalnya, masa saya ini ustaz kemudian azan. Apa sih, tidak ada masalah ustaz azan. Ya, tidak kemudian menjadikan dia rendah dengan azan tersebut. Azan itu tinggi kedudukannya dan pahalanya. Nah, masa saya alim kemudian azan. Nah, tidaklah demikian. Sampai-sampai ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikarenakan keutamaan azan ini sampai-sampai para ulama itu berselisih. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal, muadzin ataukah imam? Sampai-sampai berselisih pendapat, ada yang lebih mengutamakan imam, ada yang lebih mengutamakan muadzin. Karena keutamaan azan ini, sehingga para ulama berselisih mana yang lebih afdal, muadzin ataukah imam. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya bahwa azan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila telah menjalankan satu orang saja di tempat tersebut, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Akan tetapi banyak masjid-masjid yang tidak ada azan. Ya, terutama kalau waktu zuhur dan asar, ya, banyak masjid atau sebagian masjid tidak ada azan. Nah, ini semuanya dosa, harus ada muadzin. Salah satu di antara mereka yang azan. Ya, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau enggak ada salah satu orang pun yang azan, berarti semuanya akan mendapatkan dosanya. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Berarti saya enam sangat disayangkan sekali. Ya, terkenal ada masjid terkenal dengan istilah apa? Masjid MI, ya. Masjid Maghrib Isya. Kemudian azan ini diwajib fardu kifayah, dan fardunya itu bagi rijal, bagi laki-laki. Adapun wanita tidak ada azan bagi wanita. Wanita ingin menjalankan sholat, maka dia sholat tanpa azan dan tanpa iqamah. Ya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, "Falau shallat bi adzanin wa iqamatin asa'at wa fa'alat amran ghaira mashru'in. Wa hada min khasa'isir rijal." Kata Asy-Syaikh bin Baz, kalau seandainya wanita itu sholat dengan azan, ya azannya wanita, wa iqamah dan iqamahnya wanita, asa'at, niscaya wanita itu akan melakukan kejelekan. Ya. Kenapa? Karena azan itu disyariatkan apa? Rafus shaut. Disyariatkan untuk menarik suara, meninggikan suara. Padahal wanita tidak boleh menarik atau mengeraskan suaranya. Wanita itu harus apa? Merendahkan suara. Wala takhdu na'am. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kata Syekh rahimahullah taala, wa fa'alat amran ghaira mashru'in, dan wanita itu akan melakukan perkara yang tidak disyariatkan. Wa hada min khasa'isir rijal, dan ini adalah kekhususan bagi para lelaki. Wanita sholat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Sholat di rumahnya tanpa adzan dan tanpa iqamah. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama, babul adzan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Umira Bilalun an yashfa'al adzana wa yutira al-iqamata wa yutira al-iqamatu. Wa yutira al-iqamata. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan wa yutiral iqamah dan mengganjilkan iqamah. Umira Bilal. Bilal diperintahkan. Siapa yang diperintah? Siapa yang memerintah? Kalau sahabi, as-sahabi mengatakan umira, telah diperintahkan, atau umirtu, aku diperintahkan, ma'ruf atau mafhum dari kalam ini, dari perkataan ini, bahwa yang mengatakan, yang memerintahkan adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan umirtu, aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan? Apakah dirinya sendiri? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umira Bilalun ayyashfa'al adhan, untuk mengenapkan adhan. Ya, adhan itu matna dua-dua, kecuali takbir yang pertama. Takbir yang pertama itu empat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat. Kecuali ini. Yang lainnya itu dua-dua. Dan kecuali juga tahlil yang terakhir, la ilaha illallah, satu saja. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, yaitu hadis tentang adzan. Kemudian wa yutiral iqamah, dan bila diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah. Mengganjilkan iqamah satu kali, kecuali takbir yang pertama itu dua kali. Kalau azan empat kali, kalau iqamah dua kali takbir. Ya. Dan juga sebelum la ilaha illallah dua kali takbir. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau ada yang mengatakan, loh, ini iqamah itu witir. Satu berarti Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, tidak demikian. Ini pengecualian. Takbir itu dua kali pada iqamah. Yang lainnya satu kali. Dan juga pengecualian qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini dua kali. Selain dari takbir dan qad qamatis shalah itu satu. Subhanallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hikmah, kenapa? Kenapa azan diperintahkan untuk dua-dua? Untuk genap, dan iqamah itu diperintahkan untuk ganjil satu-satu. Di antara hikmahnya adalah karena azan itu mengundang orang-orang yang ada di jauh, tempat yang jauh. Ya. Untuk mengundang, untuk menyeru, memanggil orang-orang yang tidak ada di situ. Makanya butuh digenapkan dengan azan itu supaya mereka segera bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menghadiri sholatul jamaah. Nah, ini diantara hikmahnya. Adapun iqamah itu satu-satu, kenapa hikmahnya? Karena iqamah itu menyeru atau mengajak sholat orang yang telah hadir, mengajak sholat orang yang telah hadir, sehingga lafaz iqamah itu lebih sedikit dan lebih cepat daripada adzan, karena untuk mengajak orang yang telah hadir di situ untuk melakukan sholat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan masing-masing dari adzan dan iqamah itu dinamakan adzan. Azan dan iqamah itu dinamakan azan. Azan dan iqamah, iqamah itu juga dinamakan azan secara bahasa. Yaitu kalimat azan ini mencakup azan dan iqamah. Iqamah masuk dalam dalamnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baina kullil adzanaini shalatun." Di antara masing-masing dua azan, ya, kullul baina kullil adzanaini. Di antara dua azan, apa maksudnya azan dan iqamah? Shalatun ada salat, salat sunnah dua rakaat. Bukan apa namanya antara azan dan iqamah kemudian shalawatan atau pujian ada ini kan. Ya, akan tetapi baina kullil adzanaini shalah. Yang sunnah adalah di antara dua azan yaitu azan dan iqamah adalah ada salatnya. Ada salat sunnahnya. Naam. Yani di sini kita mengetahui iqamah itu dinamakan azan. Kenapa? Apa faedah di balik ini? Berarti kalau azan, kalau iqamah itu dinamakan azan, berarti menjawab iqamah juga masyru'. Juga masyru' disyariatkan. Menjawab iqamah juga disyariatkan. Tidak wajib, sunnah mustahabbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin." Apabila kalian mendengar mu'adzin, maka ucapkanlah seperti ucapan mu'adzin. Ya, mu'adzin di sini azan, baik itu azan untuk azan, mu'adzin yang melakukan azan atau muadzin melakukan azan yaitu iqamah, karena azan karena iqamah itu juga dinamakan azan. Nah, idza sami'tumul muadzin, bila kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah, iqamah itu juga azan. Ya, berarti juga diucapkan yang sama dengan muadzin. Nah, di sini Rasulullah mengatakan faqulu, kalimat perintah. Ya, kalimat perintah, ucapkanlah. Ya. Kalau misalnya tidak ada hadis yang lain, cuma ini saja, berarti menjawab azan itu wajib. Kalau tidak ada hadis lain, ya. Akan tetapi karena apa? Karena secara asal perintah itu hukumnya wajib. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah mengatakan apa? Alal fitrah, tidak mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah mengatakan dakhalal jannah. Tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Yakni Rasulullah memerintahkan, akan tetapi pada waktu yang lainnya Rasulullah tidak melaksanakan, menunjukkan perintah ini bukanlah perintah yang wajib. Akan tetapi perintah ini sifatnya adalah sunnah mustahabbah. Akan tetapi kalau sunnah, apakah kemudian ditinggalkan? Ya, diamalkan, diberi perhatian azan tersebut, dikarenakan keutamaan yang besar padanya. Kalau seandainya keutamaan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan berundi, misalnya mereka akan ikut undian tersebut. Dan apa tadi yang kita sebutkan, kalau seseorang menjawab adzan ya dari awal sampai akhir, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qalbihi, dia mengatakan min qalbihi, dari kalbunya, ya, diucapkan dengan lisan, akan tapi keluarnya itu dari kalbu, dari pemahaman ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala, lah demikian ini dakhal jannah, dia masuk ke dalam jannah. Menjawab adzan yang merupakan pintu di antara pintu-pintu al-jannah. Baik.